Dunia itu pilihannya dua. Dia meninggalkan kamu atau kamu meninggalkan dunia. Selesai. Gak ada lagi. Karena bukan tempatmu di dunia ini. Jadi di sini tuh diajarkan agar kita berpikir untuk membuat perbandingan. Dunia itu sepanjang-panjangnya kalau dibanding di akhirat kita hanya hidup beberapa menit saja. Bahkan mungkin tidak ada perbandingannya. Karena akhirat selama-lamanya. Semua yang urusan dengan dunia. Maka nanti ini yang akan dihadirkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Agar kita punya kesadaran bahwasanya hidup yang sesungguhnya nanti adalah di akhirat. Sehingga orang kaya di dunia ini bisa menjadikan kekayaan ini bekal menuju akhirat. Nah, ini yang diinginkan oleh Imam Nawawi, selamat kita dengan kekayaan yang Allah berikan kepada kita. Tapi harus tahu perbandingan dulu. Perbandingannya dunia dengan akhirat. Kalau dunia kayak begitu, bakal berakhir, dunia akan meninggalkanmu atau engkau meninggalkan dunia. Itu pasti. Gak mungkin tidak. Sebab kau tidak akan hidup selamanya karena kau tidak akan abadi. Dan dunia yang kau kumpulkan pun tidak abadi. Banyak orang kaya raya di hari kemarin sekarang bangkrut. Banyak orang kaya ternyata belum apa-apa sudah mati. Banyak. Coba yang kaya hari ini pun bakal mati semuanya. Sebab kau husnul khotimah panjang umur, hartanya bermanfaat. Tapi bakal mati, saya mengatakan tidak mati.